hidup di perantauan, tiada sanak saudara. Di mana lagi tempat aku berlindung? Akhirnya jadi begini hidup yang ku jalani. Hidup di perantauan, tiada sanak saudara. Di mana lagi tempat aku berlindung? Akhirnya jadi begini hidup yang ku jalani. Sehari-hari hanya pemulung saja. Mencari sepiring nasi.